الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa mengikuti kembali kuliah subuh online kita dengan tema memuliakan ilmu. Dan hari ini kita akan memasuki prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip memuliakan ilmu. Nah. Ikhlasul niyyah. Ikhlasu. Ikhlasul niyyati fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, inna ikhlasal a'mali asasu. Asasu. Asasu qabuliha wa sulamu usuliha. Qala ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات. بالنية. بالنية. ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالح إلا بالإخلاص لله رب لله. إخلاص لله رب العالمين لله لله لله رب العالمين مسك شاء أبو بكر الأربعي رحمه الله تعالى سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وذكر الله الصدق صدق وذكر الله الصدق والإخلاص فقال عبد الله بهذا ارتفع القوم وإنما ينال العلم على قدر إخلاصه. Ya, barakallahu fiik. Dibaca terjemahnya, Mas Abdurrahman. Prinsip kedua. Prinsip kedua, mengikhlaskan niat dalam belajar. Mengikhlaskan niat dalam beramal adalah fondasi dan tangga agar amalan tersebut diterima. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Artinya, mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu binniyyati wa likulli imrin ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Hadis riwayat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mas Usama? Kaum salaf tidaklah lebih unggul dari unggul dan lebih berprestasi melainkan karena keikhlasan mereka kepada Allah alam semesta. Abu Bakar al-Marwazi rahimahullah ta'ala mengisahkan, aku pernah mendengar seseorang berbicara dengan Imam Ahmad tentang kefikiran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkomentar, berkat dua hal itulah para salaf dahulu meraih kedudukan yang tinggi. Kadar ilmu yang didapat seseorang itu tergantung kadar keikhlasannya. Ya, cukup. Ini prinsip yang kedua, ikhlasun niyati fi talabil ilmi, yaitu mengikhlaskan niat dalam belajar. Ada yang tahu artinya ikhlas apa? Mas Firman, apa artinya ikhlas? Apa? Tidak mengharap balasan. Balasan? Kalau balasannya dari Allah gimana? Hah? Ujian dari manusia. Ayo mengharapkan pahala. hanya mengharapkan pahala dari Allah. Bagus. Sama, apa artinya ikhlas? Itu artinya membersihkan niat dari keinginan selain Allah Azza wa Jalla. Apa? Membersihkan niat dari keinginan selain Allah. Nih di sini ya, dijelaskan oleh beliau dalam syarahnya, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Membersihkan hati dari niat selain Allah. Artinya dalam belajar itu niatnya cuma satu. Apa mas? Hah? Mengharapkan balasan dari Allah, itu saja. Itu namanya ikhlas. Berarti kalau misalnya kalian ngaji terus masih mengharapkan hadiah berapa nak? Hah? Itu berarti belum ikhlas. Ya. Terus kalau nggak ikhlas apa akibatnya? Enggak, cuma dapat itu aja. Akibatnya amalannya nggak diterima. Sayang atau tidak? Ya. Sayang. Terus kalau misalnya kita sudah ikhlas nih, tahu-tahu ada yang ngasih duit gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berarti ada bonus. Jadi jangan sampai bonusnya itu malah dijadikan tujuan utama. Jangan. Ya Mas Anjasa. Jangan cari sesuatu yang sifatnya duniawi. Duit 300 ribu, duit 200 ribu, itu paling bertahan berapa lama? Tahun. Tergantung. Ada yang 1 menit langsung habis. Ya, untuk beli mainan yang harganya segitu, habis sudah. Ya. Tapi kalau pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka selama kita tidak merusaknya, maka akan tetap ada awet. Dan akan kita ambil manfaatnya sampai hari kiamat. Makanya di sini katakan apa? Mengikhlaskannya dalam beramal pondasi dan tangga agar amalan tersebut diterima. Gak ada amalan yang diterima kalau gak ada ikhlasnya. Ya. Apapun amalan itu, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau belajar, mau baca Al-Quran, semuanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang sudah kita hafal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Mereka itu hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Apa artinya Mas Usama mukhlisin? Dengan ikhlas. Ini perintah dari Allah SWT. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis yang kita tahu semua. Hadis Bukhari Muslim. Al-A'malu bin niyati. Amalan itu tergantung niatnya. Ya. Apa maksudnya? Walikulli imri'in ma nawa. Maksudnya kita itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Jadi kalau misalnya niatnya enggak ikhlas, ya enggak dapat pahala. Kalau niatnya cuma mencari uang, ya dapatnya uang. Kalau dapat loh. Ada orang sudah niatnya nyari uang, ternyata enggak dapat. Ya. Tapi Allah baik ya kepada para hambanya. Seandainya orang itu niatnya ikhlas, maka akan dikasih oleh Allah ya pahala, ya juga bonus dari Allah SWT. Ya. Dan bonusnya terserah Allah. Dan kita tahu, anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, ulama-ulama salaf itu kan mereka kan unggul, punya prestasi yang tinggi. Ya, dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Nah, mereka bisa seperti itu adalah karena keikhlasan. Makanya pernah kata Abu Bakar Al-Marudi. Abu Bakar Al-Marudi itu salah satu muridnya siapa tadi, nak? Mas Anjasya? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Jadi salah satu muridnya adalah Abu Bakar Al-Marudi. Beliau pernah bercerita. Ada seorang datang menemui Imam Ahmad. Dan orang ini berbicara dengan Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. As-sidqu wal ikhlas. Maka apa komentar Imam Ahmad? bihi martafa'al qaum. Dengan dua hal ini, keikhlasan dan kejujuran, para ulama kita dahulu mencapai kedudukan yang paling tinggi. Ya, mencapai apa Mas Abdurrahman? Kedudukan yang paling tinggi. Dan orang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Kalau misalnya dia ikhlasnya besar, maka ilmu yang didapatkan juga besar. Berarti sebaliknya apa Mas Usama? Ilmunya akan semakin sedikit. Kalau semakin tidak ikhlas, ilmunya semakin sedikit. Semakin ikhlas, ilmunya semakin banyak. Makanya jangan pernah meremehkan belajar 5 menit tapi ikhlas. Daripada belajar 1 jam gak ikhlas. Betul. Lebih baik lagi kalau 1 jam ikhlas. Bagus mana Mas Anjas? 5 menit ikhlas apa 1 jam gak ikhlas? 5 menit ikhlas. Bagus mana 5 menit ikhlas dengan 1 jam ikhlas? 1 jam. 1 jam ikhlas. Bagus mana 1 jam gak ikhlas dengan 5 menit gak ikhlas? Gak ada yang bagus. Ya. Yang lebih parah lagi, sudah 5 menit gak ikhlas lagi. Ya. Jadi ilmu itu kadarnya, ukurannya akan kita dapatkan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan insya Allah pada esok hari kita akan lanjutkan separoh berikutnya tentang apa maksud dari ikhlas dalam belajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.